Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu. Berharap kita kebaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Berharap perkumpulan kita di sini adalah perkumpulan lillahi ta'ala, yang dilakukan karena Allah, yang dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah sahih sebuah hadis yang menggembirakan kita semuanya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai hasungan bagi kita untuk sering-sering dan tidak mudah bosan kita dalam berkumpul dalam rangka mengaji Quran, mengaji sunnah. Dalam hadis yang masyhur yang kita semuanya insyaallah sering mendengarnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan diselimuti mereka dengan rahmat dan kasih sayang, dan akan dinaungi mereka oleh sayap-sayap malaikat karena ridho para malaikat terhadap apa yang mereka perbuat. Dan Allah akan menyebut nama-nama orang-orang tadi yang berkumpul di masjid-masjid Allah dalam rangka mempelajari dan membaca Al-Quranul Karim. Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal ikhwah wa ayuhal akhawat, hendaknya inilah tujuan kita dalam talabul ilm. Hendaklah ini yang menjadi tujuan dan niat kita di dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita di sini bukan untuk tarafu', bukan untuk bertinggi-tinggi. Kita di sini bukan dalam rangka hal-hal duniawi. Celaka orang yang menuntut ilmu, celaka orang yang belajar ilmu untuk tujuan-tujuan yang tidak Allah Subhanahu wa taala benarkan. Bahkan sebagaimana datang dalam hadis, termasuk orang pertama yang akan disungkurkan ke dalam api neraka di atas wajahnya adalah orang yang membaca Al-Quran supaya dikatakan aku adalah seorang qori. Orang yang belajar ilmu supaya dikatakan alim. Ini tujuan-tujuan duniawi, yaitu mengharapkan pujian-pujian manusia. Terlarang. Yang tadinya ilmu tatkala dipelajari menjadi kemuliaan, tapi kalau salah niat justru malah berbalik menjadi bumerang bagi orang yang mempelajarinya. Fana'udhu billahi min dalik. Tak dapat dia meraih keutamaan-keutamaan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam majlis ilmu kalau tidak ikhlas niatnya, tidak tulus tujuannya lillahi ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah sampai kita dalam pembahasan dosa besar yang ke-9, yaitu al-kadzibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu keras ancaman Rasul alaihi salatu wasallam untuk mereka-mereka orang-orang yang berdusta atas nama beliau, menyandarkan sebuah ucapan maupun perbuatan kepada beliau padahal beliau tidak mengucapkannya dan melakukannya. Dengan tegas Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain, lebih parah, jauh lebih buruk. Tatkala kedustaan itu dipercaya, maka akan muncul metode-metode baru di dalam beragama. Akan muncul pensyariatan terhadap amalan ataupun ucapan yang diatasnamakan itu ucapan dan perbuatan Nabi, padahal tidak seperti itu adanya. Nah, orang-orang akan terjatuh dalam penyimpangan. Orang-orang akan terjatuh dalam penyesatan-penyesatan dan tadlil. Fana'udzubillah. Inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ghairi, maka man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan, maka barang siapa yang berani berdusta atas namaku, menyandarkan ucapan ataupun perbuatan kepadaku padahal aku tidak mengucapkannya, aku tidak melakukannya, falyatabawwa, maka hendaknya dia segera menyiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terancam dia dalam neraka karena berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam. Apapun tujuannya. Entah tujuan dia memang untuk merusak Islam atau tujuan dia adalah untuk memperbaiki Islam. Setiap orang memiliki tujuan dalam dustanya atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semua tujuan-tujuan itu tidak membenarkan perbuatan ini. Meskipun orang pengen menghasung saudara-saudaranya supaya rajin, supaya barakallahu fikum berbuat baik, supaya semangat dalam amal soleh, maka dia buat-buat hadis-hadis, dia buat sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Tujuannya menyemangati. Ini salah. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Tujuan yang baik tentu harus diupayakan dengan cara yang baik. Tujuan yang mulia, maka seharusnya dilaksanakan dengan cara yang mulia pula. Ikhwati billah rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak berdusta atas nama Nabi? Dia bukan yang buat hadis palsu. Dia bukan orang yang pertama kali membuat kedustaan atas nama Rasul alaihi salatu wasalam, tapi dia hanya sekedar meriwayatkan dan menukilkannya. Apakah orang yang seperti ini masuk ancaman? Disebutkan kelanjutan pembahasan ini oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menukil hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kazzabin." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man rawa anni haditha, barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis, wahuwa yura annahu kadzib, dan telah tampak baginya bahwasanya hadis itu adalah kedustaan, tapi dia masih meriwayatkannya, fahuwa ahadul kadzabin, maka orang yang meriwayatkan ini termasuk dari salah satu para pendusta." Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya tidak hanya orang yang pertama kali membuat kedustaan atas nama Rasul alaihi salatu wassalam yang terancam dengan neraka dan dicap sebagai pendusta, tapi juga orang yang meriwayatkan, orang yang menukilkan sebuah hadis dan dia tahu hadis itu tidak berdasar, dia tahu hadis itu palsu, dia tahu hadis itu lemah, dia tahu hadis itu tidak sah untuk dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, tapi dia sampaikan kalau itu sabda Rasul. Dia sampaikan kalau itu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini juga kata Nabi termasuk salah satu dari sekian pendusta-pendusta besar. Fa na'udzu billahi min dzalik. Fonis kadzab, fonis dusta ini langsung dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, tak bosan kita mengingatkan bahwasanya ilmu agama ini adalah perlu yang namanya tasabut. Dalam mencari ilmu agama perlu dilakukan di sana cross check. Ilmu apa yang diambil, dari siapa datangnya, kalau hadis yang dinukil, dari kitab apa hadis itu dinukil. Tak boleh sembarangan. Hanya sekedar orang percaya, oh, yang menukilkan ini adalah syekh, yang menukilkan ini adalah seorang kiai, yang menukilkan inilah seorang ustaz, lantas dia langsung mempercayainya, padahal tatkala di cross check, tatkala hadis itu diteliti kembali, tidak sah penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwati billah rahimakumullah, agama ini Allah muliakan dengan adanya syariat tasabut. Makanya Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap syariat ini, sehingga syariat ini tidak bisa dirubah-rubah seenaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Al-Quran pasti. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak akan bisa dikotak-katik oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka Allah muliakan umat ini dengan yang namanya sanad. Sanad. Mata rantai hadis. Yang punya sanad itu hanya umat ini. Dinyatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullah. Balaghani anna Allah khassa hadhihi al-ummata bi thalathati asya lam yu'tiha man qablaha. Telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya Allah mengkhususkan umat ini dengan tiga perkara yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Di antara tiga perkara tadi barakallahu fikum adalah al-isnad, sanad. Mata rantai hadis yang tersampaikan hingga Rasulullah alaihi salatu wasalam yang punya hanya Islam dan umat Islam. Umat-umat terdahulu tidak ada. Mereka menukil ucapan Isa, kemudian dinukil lagi oleh orang yang di bawahnya, terus, dan nukilan-nukilan tadi tidak teridentifikasi dari siapa datangnya. Tidak ada sanad mereka. Nah, kalau umat ini ada sanad. Dengan sanad itulah bisa ditasabut, bisa dikroscek, bisa diteliti. Oh, hadis ini adalah hadis yang benar. Sah penyandaran dan penisbatannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Oh, sanad ini adalah sanad yang lemah. Kenapa? Karena salah satu orang yang ada di mata rantai hadis yang ada dalam sanadnya adalah orang pendusta, orang yang lemah ini dan itu. Allah muliakan Islam dengan ilmu sanad. Dan ilmu sanad termasuk dari bidang-bidang ilmu hadis yang Allah Jalla wa'ala muliakan umat ini dengannya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah. Al-isnadu indi minad din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad menurutku ini termasuk dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka siapapun orangnya bisa berucap apapun yang dia mau. Kalau tidak ada sanad, orang bisa dengan begitu mudahnya menisbatkan sebuah hadis kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Orang akan bisa begitu mudahnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tidak ada sanad. Tapi dalam Islam itu dituntut yang namanya sanad dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Maka tatkala ada orang menyampaikan hadis, maka kita berhak untuk bertanya, siapa yang meriwayatkannya? Dalam kitab apa? Apakah benar hadis itu sah dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena orang-orang yang ada dalam sanadnya itu terpercaya? Atau tidak tepat dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena isinya yang ada dalam sanad adalah orang-orang pendusta? Kita berhak itu. Karena kata Ibnu Mubarak, isnad itu yang namanya sanad termasuk dari agama. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah mencontohkan hal ini terkait dengan perkara tasabut, perkara sanad. Dalam ayat yang barakallahu fikum sering kita dengar yang menjadi dalil mendasar yang memerintahkan kita untuk tidak mudah percaya terhadap setiap kabar dan berita yang sampai kepada kita dan kita belum tahu kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, maka cross checklah. Kita tahu orangnya, fulan yang membawa berita, tapi dia fasik, bukan orang yang bisa langsung dipercaya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia beritakan. Maka Allah memerintahkan kita untuk tabayun. Ini kita tahu orangnya. Bagaimana kalau datang kepada kita suatu berita dan kita gak tahu siapa yang menyampaikan berita itu, siapa yang menukilkan berita itu. Ya, yang menyampaikan kepada kita majhul, gak ditahu siapa dia, siapa namanya, di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya, gak ditahu. Maka yang seperti ini jauh lebih layak untuk ditabayun dan ditasabut. Kalau orangnya kita tahu saja, fulan, tapi fasik, maka kita harus tabayun. Ya, kita harus tabayun, tasabut. Khawatirnya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian bertindak kepada suatu kaum dengan suatu tindakan, namun nantinya kalian justru menyesal. Terburu-buru bertindak karena suatu berita yang belum ditabayun, justru kalian nanti di belakang akan menyesal. Ayat ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama, diriwayatkan dari mereka tentang asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Di antara yang menyebutkan riwayatnya adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang sahabat Al-Walid bin Uqbah, salah satu orang-orang yang berasal dari Banu Amr ibnu Umayyah. Diutus orang ini, Al-Walid bin Uqbah, kepada Bani Mustaliq, diutus untuk mengambil zakat dari mereka. Bani Mustaliq, orang-orang yang sudah masuk Islam di kala itu, menyatakan keislamannya di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka semuanya tahu, yang namanya orang Islam setelah syahadat dan sholat, maka kewajiban berikutnya pada rukun Islam adalah zakat. Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pemimpin tertinggi muslimin di kala itu, pemimpin negara Islam yang berpusat di kota Madinah, mengirimkan beberapa orang yang tadi dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang harus diambil dari mereka Bani Mustaliq. Tatkala utusan-utusan Rasul alaihi salatu wassalam ini datang, mendekat sampai di atau hampir sampai di desanya Bani Mustaliq, Bani Mustaliq ini merespon dengan riang gembira. Maka riang gembiranya mereka, pasukan atau utusan-utusan Rasulullah SAW ini, disambut dengan mereka semuanya berkumpul di depan desa. Bani Mustaliq semuanya keluar ya ke pintu desa untuk menyambut utusan-utusan Rasulullah SAW tadi. Al-Walid bin Uqbah melihat dari jauh, kami diutus untuk mengambil zakat, tapi kok mereka berbaris-baris begini? Jangan-jangan mereka murtad dan mau memerangi kami karena tidak mau diambil zakatnya. Maka Al-Walid bin Uqbah pun mundur. Belum sampai di desa itu, cuman karena melihat orang-orang yang ada di Bani Mustaliq semuanya kok pada berdirian semuanya di depan desa, Dikiranya mereka nyusun pasukan untuk memerangi utusan Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk mengambil zakat. Al-Walid bin Uqbah pun kemudian pulang. Pulang, ya namanya Bani Mustalik itu menyambut dengan riang gembira, bukan untuk menyerbu dan menyerang. Maka tatkala Al-Walid bin Uqbah mundur, ya gak dikejar. Al-Walid bin Uqbah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rasulullah, inna banil mustalik qad mana'u sadaqah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bani Mustalik mereka tidak mau mengeluarkan sedekah, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal belum dikrosek, kenapa mereka berdiri ini? Langsung dilaporkan, ya Rasulullah, Bani Mustalik tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, fa akhbarahu annahum qad irtaddu anil Islam. Al-Walid bin Uqbah mengkhabarkan kepada Nabi kalau Bani Mustalik sudah murtad dari Islam. Karena merasa utusan Rasul yang dikepalai oleh beliau akan diserang. Sudah berbaris di depan itu. Maka disebutkan, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban syadida. Maka Nabi pun marah dengan marah yang sangat. Tapi kemarahan beliau tidak langsung diwujudkan dalam bentuk serbuan. Sudah murtad, serbulah. Tapi apa? Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk bertasabut dan memeriksa bagaimana kondisi Bani Mustalik sebenarnya. Di malam hari diutus Khalid bin Walid oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengawasi kondisi Bani Mustalik. Tatkala sampai di desa Bani Mustalik dengan diam-diam, ternyata masih ada azannya. Masih ada sholatnya. Tatkala didatangi salah satu mereka, ditanya sebabnya kenapa mereka tadi berdiri, ternyata sebabnya tadi mereka merespon dengan riang gembira kedatangan utusan-utusan Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga semuanya pengen menyambut di depan. Bukan pengen menyerbu, semuanya pengen menyambut di depan itu. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dikabarkan wa akhbaru Khalidan annahum mustamsikuna bil Islam wa sami'u adhanahum wa salatahum falamma asbahu atahum Khalid fara'a alladhi yu'jibu faraja'a ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara al khabar. Maka setelah Khalid bin Walid melihat ternyata Bani Mustalik ini enggak murtad, terdengar azan mereka, terlihat salat mereka, bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat langsung oleh Khalid bin Walid dan membuat beliau takjub, maka Khalid bin Walid pun pulang mengkhabarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata Bani Mustalik tidak murtad dan tidak pengin menahan zakat. Ya tadi, karena mereka pengin menyambut utusan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Kalau ada sesuatu, tabayyun. Jangan langsung percaya, ya. Jangan langsung tersulut emosi dan seterusnya. Khawatir antusibu qauman bijahalah. Kalau tanpa tabayyun kalian berbuat suatu perbuatan kepada suatu kaum, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, justru nanti kalian malah menyesal. Coba bayangkan kalau tidak ada tabayun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan berita tadi Al-Walid bin Uqbah, Bani Mustalik murtad langsung, justru malah yang ada nanti penyesalan, ternyata Bani Mustalik tidak murtad. Inilah. Jadi barakallahu fikum, tasabut dalam perkara-perkara ini penting. Apalagi dalam perkara-perkara hadis yang melalui dasar dan asas hadis itu pensyariatan akan terjadi. Penentuan halal dan haram, penentuan boleh tak boleh. Itu kan diantaranya dasarnya adalah hadis. Maka harus lebih hati-hati. Harus lebih waspada. Ada seorang alim contohnya yang ditokohkan, yang diustadkan, menukilkan hadis, tapi enggak dia sebut itu riwayat siapa, kita juga aneh kayak enggak pernah dengar. Jangan langsung percaya. Kalau langsung dipercaya, justru khawatirnya kita nanti malah meyakini benarnya hadis itu dan meyakini isi kandungannya, yang lebih parah lagi mengamalkan isi kandungannya padahal asasnya adalah hadis dusta. Nah ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama terkait dengan bab ini, tidak bolehnya meriwayatkan hadis yang telah ditahu itu adalah dusta dan tidak sah penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menjelaskan ada yang dikecualikan. Hadis dhaif, hadis palsu, itu ada yang bukan hadis palsu, apa? Hadis dhaif, hadis lemah, karena tidak semua hadis lemah hadis palsu. Hadis-hadis lemah itu bisa diriwayatkan dengan beberapa syarat. Dan ini masyhur ya. Di kalangan ulama hadis yang semisal ini masyhur. Namun sebelum kita menyebutkan syarat-syarat tadi, ternyata di syarat terakhir ya, yang disebutkan oleh mereka para ulama, hadis dhaif yang diriwayatkan kepada manusia, tatkala diriwayatkan itu tidak boleh diyakini itu adalah sabda Rasulullah. Sebelum syarat-syarat yang lain, syarat hadis dhaif untuk diriwayatkan, tidak boleh hadis dhaif tersebut diyakini sebagai sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka berikutnya ada syarat-syarat yang lain. Di antaranya, syarat hadis dhaif itu bisa diriwayatkan adalah an yakunal hadis fit tarhib wa tarhib. Hadis yang diriwayatkan adalah tentang penyemangat untuk beramal soleh. Dan tentang amal solehnya ada dalil yang tidak dhaif yang membenarkan amalan itu. Ya. Jadi bukan melakukan amal soleh karena hadis dhaif. Melakukan amal solehnya dasarnya ayat atau hadis sahih. Tapi untuk menumbuhkan kesemangatan agar lebih dalam melaksanakan amal soleh tadi, boleh pakai hadis dhaif. Syarat berikutnya, alla yakuna dhaifu syadidan. Dhaifnya tidak boleh dhaif yang lemah, dhaif yang sangat. Hadis dhaifnya tidak boleh hadis dhaif yang parah. Karena hadis dhaif ini bertingkat-tingkat juga. Nah, di antara hadis dhaif ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya parah. Di antara hadis dhaif yang parah, ya hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu berarti mutlak, meskipun babnya adalah penyemangat ya dalam beramal soleh. Tapi kalau yang apa hadis tadi dinyatakan oleh para ulama kategorinya adalah yang maudhu, yang palsu, maka tetap tidak boleh diriwayatkan. Ini sebagai contoh ya, mungkin nanti baca di kitab-kitab, baca di bacaan-bacaan. Di antara jenis-jenis hadis dhaif yang ringan adalah hadis mursal. Hadis mursal itu gambarannya begini. Generasi yang datang setelah Rasulullah SAW kan sahabat kemudian tabi'in. Gitu ya. Harusnya kalau tabi'in meriwayatkan hadis itu lewat jalur sahabat. Tabi'in mengatakan, dia berkata, sahabat fulan berkata, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Itu kan normalnya. Nah, kalau hadis mursal, ada seorang tabi'in langsung bilang bersabda Rasulullah SAW tanpa melalui jalur sahabat. Nah, itu namanya hadis mursal. Dan mursal seperti ini boleh diriwayatkan, tapi tujuannya tadi, babnya adalah targhib wa tarhib. Karena kategori lemahnya lemah yang ringan. Tapi kalau lemahnya lemah yang parah, ya, di antara perawinya ada yang dijuluki ulama dengan kadzab, pendusta, atau hadisnya dinyatakan para ulama sebagai ini hadis palsu, ini hadis yang benar-benar kedustaannya sangat jelas di atas nama kan atas nama Rasul alaihi salatu wasalam, maka dalam bab targhib wa tarhib pun seperti ini tak boleh diriwayatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, ma 'alaihi al-ulama min al-'amali bil hadits ad-dha'if laisa ma'nahu itsbat al-istihbab bil hadits alladhi la yuhtajju bih. Yang diamalkan oleh para ulama yaitu meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Ini bukan maknanya menetapkan hukum syariat dengan hadis yang dhaif itu. Karena hadis dhaif tidak bisa digunakan sebagai hujah dan dasar syariat untuk menetapkan ini halal, ini haram, ini ya, ini sunnah, ini wajib, itu tidak bisa hadis dhaif. Fainal istihbab hukmun syar'i la yathbutu illa bidalilin syar'i. Menganjurkan suatu hukum syar'i ini tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i juga. Wa man akhbara 'anillah. Ini penting ya, kata Syekhul Islam. Wa man akhbara 'anillah annahu yuhibbu 'amalan minal a'mal min ghairi dalilin syar'i faqad syara'a minad din ma lam ya'dan bihillah. Maka barang siapa yang mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai amalan dari amalan-amalan yang ada, tapi dia tidak membawakan dalil syar'i, ayat maupun hadis yang sahih, maka orang ini telah terjatuh ke dalam pensyariatan terhadap sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini bahaya berarti. Nah, maka hati-hati. Kama lau asbatal ijab wa tahrim. Seperti kalau orang menetapkan, oh ini wajib, ini haram. Tapi dia tidak bisa mendatangkan dalil syari'inya, ayat maupun hadis sahihnya. Maka orang ini telah terjatuh dalam pensyariatan terhadap apa yang tidak Allah Jalla wa'ala izinkan. Wa innama muraduhum bidhalik. Yang dimaukan oleh para ulama tatkala mereka mengamalkan hadis dhaif adalah an yakunal amal mimma qad thabata annahu mimma yuhibbuhu Allah wa mimma yakrahu binasin aw ijma'. Maksudnya para ulama, mereka sebagian yang mengamalkan hadis dhaif adalah amalan yang diamalkan sudah ada dalilnya, dalilnya sahih, tapi untuk dorongan supaya lebih semangat mengamalkannya ada yang pakai hadis dhaif. Tapi dhaifnya tadi dhaif yang ringan, dhaif yang tidak parah. Nah, fa idza rawa haditsan fi fadli ba'dil a'malil mustahabbah wa thawabiha wa karahati ba'dil a'mali wa iqabiha فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به. Kata Syekhul Islam, maka apabila diriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan sebagian amalan-amalan sunnah yang hukum sunnahnya ada di dalil lain yang sahih. Apabila diriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan sebagian amal-amal sunnah dan bagaimana pahalanya atau dibencinya sebagian amal-amal dan inilah hukumannya, begitu pula hadis tentang kadar pahala dan kadar azab dan macam-macamnya. Apabila hadis misal ini diriwayatkan dan kita tahu itu bukan hadis yang palsu dan dhaifnya dhaif yang parah, maka boleh meriwayatkannya dan mengamalkannya. Yang penting dasarnya, dasar amal yang dilakukan sudah ada dari dalil yang sahih. Kalau penyemangatnya selama hadisnya bukan palsu, hadisnya juga bukan barakallahu fikum dhaif yang parah, maka kata beliau boleh meriwayatkannya dan mengamalkannya. Permisalannya begini. Karajulin ya'lamu anna tijarata tarbah, lakinnahu balagahu annahu tarbah ribhan kathiran. Fahada in sadaqa nafuhu wa in kadzaba lam yadhur. Seperti kalau ada orang mau berdagang, datang berita kepada dia, kalau dia berdagang ini dan itu, maka untungnya akan besar. Untungnya akan sampai segini, segini, segini, segini. Kalau dia bisa, kalau dia mau berdagang sekian hari di tempat ini, maka dia akan meraih keuntungan sekian, sekian, sekian, sekian. Yang dijanjikan keuntungan besar. Tapi dia yakin pasti untung. Cuman untungnya seberapa, enggak tahu. Beritanya, orang kalau berdagang di situ, untungnya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Banyak. Enggak pernah rugi. Yang jelas dia yakin ini enggak rugi kalau berdagang di sini. Cuman penyemangat dia untuk berdagang di tempat itu adalah berita-berita yang sampai kepada dia. Oh, orang berdagang di sini pernah untung sampai sekian ya. Padahal enggak tahu benar atau enggak gitu kan. Tapi sebabnya adalah penyemangat. Kalau, kata beliau, in sadaqa nafa'ahu. Kalau berita tentang untung-untung tadi benar, ya, ya dia yang ambil manfaatnya. Tapi wa in kadzaba, kalau berita-berita itu salah, dia juga tidak terugikan gitu. Karena dia pasti untung, cuman untung-untung kalau enggak sampai segitu ya yang penting kan masih untung, istilahnya begitu. Kalau ada amal soleh, dia enggak tahu tuh seberapa pahala-pahalanya, cuman jelas ini amal soleh. Tapi dia enggak tahu kadar pahalanya seberapa seberapa. Kemudian dengan membaca hadis-hadis semisal itu, dia bersemangat. Nah, kalau ternyata hadisnya benar, ya sudah, untung dia nanti di akhirat. Kalau enggak benar, salah, ternyata pahalanya enggak sampai segitu. Yang penting dia sudah beramal soleh, selain begitu. Ini penjelasan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan hadis dhaif ini yang penting untuk kita bahas. Namun yang afdol, yang utama, hadis-hadis dhaif tatkala diriwayatkan tetap harus dijelaskan kalau itu dhaif. Ya, tetap harus disampaikan itu dhaif. Ini lebih utama supaya jangan sampai orang yang mendengar kita menyampaikan suatu hadis dhaif terus dia menyangka itu adalah sahih. Kemudian dia meyakini itu adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal tadi sudah kita sampaikan syarat yang utama dalam meriwayatkan hadis dhaif adalah tidak meyakini isi hadis tersebut benar-benar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini ya. Sehingga intinya berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Terancam pelakunya dengan neraka. Bahkan dengan tegas Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan orang yang berdusta atas nama Nabi hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini semuanya adalah peringatan bagi kita. Ini semuanya adalah tanbih, ya, peringatan keras bagi kita agar kita lebih selektif di dalam memilih hadis. Hadis sahih kita ambil, kita bangun di atasnya hukum. Kalau hadis dhaif tidak. Makanya barakallahu fikum, dari sekian banyak amalan-amalan yang tersebar di tengah-tengah manusia, kenapa ada sebagian dari kita yang enggak mau mengamalkannya? Oh, karena satu, enggak ada dasarnya. Tidak ada hadisnya. Atau kalau ada hadisnya juga enggak diamalkan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Nah, ini sudah menjadi sikap yang tepat insyaallah taala. Karena memang mengamalkan suatu amalan itu harus ada bimbingan. dan bimbingan adalah dari Quran dan hadis yang sahih. Jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan dasarnya adalah hadis-hadis palsu, ya. Dasarnya adalah dusta-dusta dan cerita-cerita atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sampai semisal ini, sehingga justru kita malah terjatuh dalam mara bahaya, jatuh dalam pensyariatan terhadap sesuatu yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada dosa besar yang ke-9. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan dosa besar yang ke-10, yaitu iftar Ramadan bila udhrin wara rukhsah, menyengaja tanpa udhur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dosa medot istilahnya gitu, medot puasa. Nah, ini termasuk bahasa Jawa ini ya. Mokel, atau contoh mokel. Ini insyaallah taala pembahasan yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala wa nas'alullaha taysir. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.